masa-masa santri akan selalu terkenang membekas di hati. Belajar hidup mandiri dan berbagi, penuh hikmah penuh makna, boleh asik sekali. Santri, aku ingin kembali menjadi santri, menuntut ilmu siang malam tanpa henti. Tanamkan iman di hati dengan mengaji dan mengabdi diri dan berbakti. Masa-masa yang indah, masa-masa santri akan selalu terkenang membekas di hati. Belajar hidup